Maka siapapun yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, kata Rasulullah, di zaman penuh fitnah ini, pahalanya 100 mati syahidnya para sahabat. Man ahya sunnati anda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman penuh fitnah ini, maka dia akan mendapatkan 100 pahalanya mati syahid hanya dengan menghidupkan sunnah. Karena Rasulullah faham, mempertahankan istiqomah dengan Quran dan Sunnah itu rintangannya berat, nyawa taruhannya. Betul? Dituduh intoleran, dituduh anti NKRI, dituduh radikal. Betul? Susah kan? Pahalanya luar biasa. Mati syahidnya siapa ya Rasulullah? Syuhada umina uminhum? Syahidnya kami para sahabat Anda atau mereka? Bal syuhada uminkum, bakal syahidnya kalian para sahabat. Allahu Akbar. 100 kali mati syahidnya para sahabat menghidupkan sunnah di zaman ini. Oh, luar biasa. Baik, istiqomah ya. Sudah hijrah, istiqomah. Dan jangan salah hijrah. Nanti gak dapat pahala. Boro-boro dapat pahala, neraka yang dapat.